bagaimana dia bisa nyatakan dirinya cinta? Dan bahwasannya cinta kepada Rasul ini juga bukan perkara yang sifatnya akli, bukan lisani dan bukan akli. Apa maksudnya ini? Bukan semata-mata secara akal, sebagaimana sebagian daripada ulama menyatakan demikian. Ini merupakan zallah atau ketergelinciran sebagian daripada ulama kita. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di saat beliau menjelaskan hadis an yakunallahu wa rasuluhu ahab ilaihi an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hadis muttafaqun alaihi. Tiga perkara jika ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapati apa? Wajada bihinna halawatul iman, akan mendapati manisnya iman. Maka diantara daripada tiga perkara tersebut, yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yakni menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ibn Hajar al-Asqalani menukil dari salah seorang imam mufassir Al-Baydawi rahimahullahu ta'ala. Al-Baydawi menyatakan al-muradu bil hubbi huna al-hubbul aqli. Maksud cinta di sini adalah cinta secara pertimbangan akal. Alladhi huwa itharu ma yaqtadil aql as-salim rujhanuhu. Yang maknanya adalah lebih mengutamakan sesuatu yang menjadi tuntutan konsekuensi akal yang sehat untuk lebih diutamakan. Wa in kana ala khilafi hawa nafs, meskipun berbeda dengan hawa nafsu kita. Kal marid yu'afid dawa bi tab'ihi fayansir anhu, seperti orang yang sakit, dia tidak senang dengan obat karena rasanya pahit. Secara hati yansir, yakni dia tidak ingin untuk meminumnya. Sesuatu yang pahit, tidak nikmat, tidak senang hati untuk menelannya. Akan tetapi yamililaihi bimuktadha aqlihi, dia tetap ingin cenderung untuk meminumnya, menegaknya walaupun pahit. Dengan apa? Bimuktadha aqlihi, dengan pertimbangan akalnya. Dengan pertimbangan akal, dia tetap akan mengambilnya dan memasukkan ke mulut dan kemudian menelannya. Itu mahabbatul Rasul, dituntut demikian. Walaupun mungkin hatimu tidak senang, kamu harus tetap menjalankan berdasarkan kecintaan kamu secara akal kepada Rasulullah SAW. Ini kalimat, mungkin kalau kita yang memahami dengan tanpa bimbingan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan menyatakan masya Allah istinbat yang sangat dakil. Ya, satu pengambilan faedah yang luar biasa, bahwa kecintaan kepada Rasul adalah perkara akal. Dia melanjutkan fa idza ta'ammala al-mar'u anna asy-syari' la ya'muru wa la yanha illa bima fihi shalah ajil aw khalas ajil wal aql yaqtadi rujhan dalik tamarran 'ala al-i'timar bi amrihi haythu yasiru hawahu tab'an lah. Apabila seseorang memperhatikan bahwasanya syariat ini, pembikin syariat tidaklah mungkin memerintahkan dan tidaklah mungkin untuk melarang kecuali dengan sesuatu yang akan membawa kemaslahatan baik di kehidupan dunia ini ataupun keselamatan di kehidupan akhirat nanti, sedangkan akal kita juga akan menyatakan demikian, maka dia otomatis dengan pertimbangan akal tersebut akan melaksanakan seluruh apa saja yang diperintahkan, di mana kemudian dia menjadikan hawa nafsunya senantiasa berada di belakang pertimbangan akalnya.